Sasanggakan manis simula ngemana sin yening raga tusing bisa ngeratin sekancan kita ulian bangga pedewekan jaga getuara kesandingin dingin ditu keumbaran jaga gelaksana tebu terbesit mengecapin hilang manis tanpa selu kedua gennya beraga ingat-ingat adat kuno dia kan tinggi nanging sujati meguna ini bajang Bali kekekin adat budaya ni bajang Bali luwe tanpa sane jalan jani bareng-bareng melajang kedewekan panci dengan majakan Bali dewekan pangsi dengan majakan